Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Al-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau bab fi ma yalzam man afthara likibarin aw maradin, bab apa yang diharuskan bagi mereka yang tidak berpuasa karena lanjut usia atau karena sakit. Beliau terangkan bahwa kaum muslimun yang Allah wajibkan kepada mereka puasa Ramadan itu ada tiga macam, tiga golongan. Yang pertama diwajibkan ada melaksanakannya di bulan Ramadan bagi yang mampu berpuasa dan tidak punya uzur. Nah, ini wajib melaksanakan puasa Ramadan di bulan Ramadan, melaksanakan puasa pada waktunya. Dan yang kedua, ya Allah perintahkan untuk qadha. Nah, dia mampu untuk berpuasa namun dia memiliki udzur, memiliki udzur syar'i, nah, sehingga diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan diharuskan, diwajibkan untuk mengqadanya sesuai dengan jumlah hari, berapa hari dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Misalnya orang yang sakit diharapkan kesembuhannya, orang yang safar, perempuan yang haid, dan seterusnya. Ini dia mampu untuk berpuasa namun dia memiliki udzur sehingga dia boleh tidak berpuasa, diperintahkan untuk mengqadanya di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Golongan yang ketiga, yang tidak mampu berpuasa baik ada maupun qada, tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, apakah karena lanjut usia sudah tua renta, tidak punya lagi kemampuan untuk berpuasa, atau karena penyakit yang terus menerus tidak diharapkan kesembuhannya, atau penyakit yang tidak bisa berpuasa dengan penyakit tersebut. Nah, kapan dia berpuasa akan membahayakannya terus menerus, nah, tidak mampu selamanya, seterusnya. Nah, maka golongan yang ketiga ini dia tidak wajib berpuasa, nah, karena tidak mampu, karena semua kewajiban Allah wajibkan kepada kita ketika kita mampu. Kapan kita tidak mampu, maka gugur kewajiban tersebut. Nah, dan Allah perintahkan untuk menggantikannya dengan fidyah, yaitu memberikan makan setiap satu harinya satu orang miskin. Nah, menggantikan dengan membayar fidyah, memberikan makan setiap satu harinya satu orang miskin. Misal dia tidak berpuasa selama 30 hari satu bulan, berarti ia memberikan makan kepada 30 orang miskin. Dan cara memberikan makannya diterangkan oleh para ulama, bisa setiap harinya satu orang, setiap satu harinya satu orang miskin, bisa juga digabungkan di akhir Ramadan, dikumpulkan langsung 30 orang miskin, memberikan makan kepada mereka semuanya. Namun kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab ini. Babun fi ma yalzamu man aftara li kabarin aw marad. Qal muallif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Kecuali sebatas kemampuannya. Dan ini berlaku pada semua kewajiban. Semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu sebatas kemampuan kita. Kapan kita mampu, maka wajib. Dan kapan kita tidak mampu, maka gugur kewajiban tersebut. Jika ada penggantinya, maka beralih ke penggantinya. Misalnya di sini tidak mampu berpuasa, ada penggantinya fidyah. Beralih ke fidyah. Tidak mampu berwudu karena sakit, ada penggantinya tayamum. Beralih ke tayamum. Jika tidak ada penggantinya, jika tidak ada penggantinya dan yang sebatas dia mampu tersebut itu bernilai ibadah, bermanfaat, ya dia kerjakan semampunya. Misalnya wajib zakatul fitr 1 sha'. Dia mampunya hanya 1/2 sha'. Dia hanya punya kelebihan 1/2 sha'. Zakatul fitr jika tidak mampu, tidak ada penggantinya. Dia mampunya hanya 1/2 sha'. Yang 1/2 sha' ini bermanfaat bagi para penerima, fuqara wal masakin. Keluarkan semampunya. Adapun jika yang dia mampu tersebut itu bukan ibadah, tidak bermanfaat, maka tidak perlu dilakukan. Misalnya dia tidak mampu berpuasa 1 hari penuh, tidak mampu juga membayar fidyah, mampunya hanya puasa 1/2 hari, mampunya hanya berpuasa 1/2 hari. Apakah berpuasa 1/2 hari saja? Tidak, puasa 1/2 hari bukan ibadah. Maka gugur kewajiban tersebut ketika dia tidak mampu. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang berat untuk berpuasa, menggantinya dengan fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, huwa syekhul kabir wal maratul kabirah. Dia adalah syekh kabir, laki-laki yang sudah tua, lanjut usia. Demikian juga perempuan yang sudah lanjut usia. La yastati'ani an yasuma. Keduanya sudah tidak mampu untuk berpuasa. Falyud'ima makana kulli yawmin miskin. Maka hendaknya keduanya memberikan makan. Pengganti setiap satu harinya memberikan makan kepada 1 orang miskin. Rawahul Bukhari. awal hukum ini memberikan makan fidyah kepada orang miskin pengganti puasa. Awal-awal disyariatkan puasa Ramadan itu berlaku bagi yang mampu berpuasa. Allah berikan pilihan awal-awal di antara marahil tahapan kewajiban puasa Ramadan. Bagi yang mampu berpuasa, Allah berikan pilihan, tidak harus berpuasa. Diberikan pilihan, mau berpuasa silakan, tidak mau berpuasa juga silakan, menggantinya dengan fidyah. Ini awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian setelah itu diharuskan, tidak lagi pilihan. Bagi yang mampu berpuasa harus berpuasa. Adapun fidyah ini tetap berlaku bagi yang tidak mampu berpuasa. Adapun fidyah memberikan makan kepada orang miskin, ini tetap berlaku bagi yang tidak mampu berpuasa selamanya, seterusnya. Seperti kata sahabat Ibn Abbas, wasyul kabir wal ma'atul kabir, laki-laki dan perempuan yang sudah lanjut usia, tua renta, tidak mampu lagi berpuasa, maka menggantinya dengan fidyah, memberikan makan setiap satu harinya satu orang miskin. Kemudian kata beliau Al-Syaikh Salih bin Fauzan hafizallahu ta'ala, wal maridu alladhi la yurja bur'uh min maradhi fi hukmil kabir, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya dari sakit tersebut, hukumnya sama dengan orang yang sudah tua renta, yang sudah lanjut usia. Ini penyakit-penyakit yang berbahaya yang tidak diharapkan lagi kesembuhan dari penyakit tersebut, hukumnya sama dengan orang yang lanjut usia, yang tidak mampu lagi berpuasa. Fiyut'imu an kulli yawmin miskin, itu dia memberikan makan setiap satu harinya, memberikan makan kepada satu orang miskin, membayar fidyah, menggantinya dengan fidyah. Wa amma man aftara li'udhrin yazulu, adapun barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan karena uzur, karena sebuah sebab yang bisa hilang, bukan sebab yang terus menerus tidak bisa hilang, sebab yang bisa hilang, kal musafir, seperti orang yang safar, wal maridi maradan yurja zawaluh, dan orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, hilang penyakitnya, wal hamil wal murdi', perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, idza khafat 'ala anfusihima wa 'ala waladayhima, apabila khawatir terhadap diri mereka atau terhadap anaknya, wal haid wan nufasa, demikian juga perempuan yang haid, perempuan nifas, fa inna kullan min haula yatahattamu 'alaihi alqada, maka setiap dari golongan-golongan tersebut ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka diharuskan mengqadanya, diharuskan mengqadanya sesuai dengan jumlah harinya. Jika misalnya tidak berpuasa satu bulan penuh, berarti mengqadha satu bulan penuh. Jika hanya beberapa hari saja, misalnya sakit tiga hari, tidak berpuasa tiga hari, maka mengqadhanya sesuai dengan jumlah harinya. Bi'an yasuma min ayyamin ukhra bi'adadil ayyami allati aftaraha, yaitu dia berpuasa di hari-hari lain di luar Ramadan. Berpuasa di hari-hari lain di luar Ramadan sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa padanya di bulan Ramadan. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan sesuai dengan jumlah harinya. Wa fitrul marid alladhi yadurruhu as-sawmu wal musafir alladhi la yajuzu lahu qasru as-salah sunnah. Berbukanya orang yang sakit yang membahayakan puasa terhadap dirinya, jika dia berpuasa akan membahayakannya. Demikian juga berbukanya orang yang safar yang diperbolehkan untuk mengqasar salat, hukumnya sunnah. Hukum ia tidak berpuasa berbuka, hukumnya sunnah. Safar yang diperbolehkan mengqasar salat, berapa batasannya, ini pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, dikembalikan ke adah, kebiasaan daerah setempat, karena safar tidak ditentukan batasannya dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam lughah, tidak ditentukan batasannya, sehingga dikembalikan ke kebiasaan daerah setempat. Kapan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain mereka anggap sebagai safar, kebiasaan mereka hukumnya sebagai safar, berlaku hukum safar. Dan kapan mereka anggap belum safar, maka belum dihukumi safar. Jika ada adahnya, kebiasaannya, urfnya. Namun jika tidak tahu urfnya bagaimana, tidak tahu urf daerah setempat, penduduk daerah sendiri pun enggak tahu juga urfnya bagaimana, maka lebih hati-hati ambil pendapat jumhur ulama, yaitu sekitar perjalanan 80 km. Sekitar perjalanan 80 km dihukumi safar. Adapun perjalanan yang pendek, tidak begitu jauh, misalnya 30, 40, 50 km, maka ini belum dihukumi safar. Ini menjadi batasan patokan, bukan beda kabupaten, beda provinsi, beda negara, bukan ini. Namun apa? Jadi patokan adalah adah, urf. Jika ada urfnya, jika tidak ada urfnya, perjalanan sekitar 80 km. Walaupun masih satu kabupaten, walaupun masih satu provinsi, namun juga perjalanan yang sudah 80 km berlaku safar. Tapi kalau masih kurang dari itu, perjalanan yang dekat misalnya hanya 30 km, 40 km, walaupun beda kabupaten, walaupun beda provinsi, walaupun beda negara, saya tinggal di perbatasan misalnya, dekat, belum berlaku safar. Jadi yang menjadi patokan apa? Urf. Atau kalau tidak jelas urfnya, perjalanan sekitar 80 km. Kata beliau, berbukanya orang yang sakit yang membahayakan puasa, jika membahayakan dirinya jika berpuasa, Demikian juga berbukanya orang yang safar, yang diperbolehkan untuk mengqasar salat, hukum mereka berbuka tidak berpuasa ini hukumnya sunnah, kata beliau. Liqali ta'ala fi hakim, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada hak mereka, fa'iddatu min ayyamin ukhra, hendaknya menggantinya di hari-hari lain. Ai falyuftir wa liqdi 'adada ma aftara, yaitu hendaknya dia berbuka dan menggantinya, mengqadanya sesuai dengan jumlah hari yang ia berbuka padanya. Qala ta'ala, Allah berfirman pada ayat yang lainnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menghendaki kemudahan pada kalian dan Allah tidak menghendaki sesuatu yang menyulitkan kalian. Wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma khayyara baina amrayn illa ikhtara aysarahuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diberikan pilihan antara dua perkara, dua pilihan, melainkan beliau memilih yang paling mudahnya. Ufis sahih, dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sahih Bukhari sahih Muslim, laisa minal bir asyamu fis safar, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Ini pendapat Imam Ahmad Al-Auza'i dan saling keduanya, bahwa lebih afdal orang yang safar, orang yang sakit yang akan membahayakan dia puasa, bahwa mereka berbuka tidak berpuasa itu hukumnya sunnah, lebih bagus. Ini bagus tidak berpuasa. Pendapat yang lainnya, pendapat jumhur ulama, nyatanya Malik, Syafi'i dan yang lainnya, bahwa yang afdal tergantung keadaannya masing-masing. Jika dia kuat untuk berpuasa, tidak memberatkan dia puasa, lebih afdal baginya berpuasa. Jika puasa tidak memberatkannya, lebih afdal bagi dia berpuasa. Namun jika puasa memberatkannya, lebih afdal bagi dia berbuka. Insyaallah ini yang lebih kuat. Karena dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, pada sebagian safar Rasulullah berpuasa. Rasulullah berpuasa dalam safarnya. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah tentu ini yang lebih afdal. Ini dilakukan oleh Rasulullah tentu lebih afdal. Dan dalam hadis yang lainnya belum datang, laisa minal bir asyam fis safar, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam safar. Ini sebab urutnya hadis. Ini seorang sahabat yang mengalami kesulitan dalam safarnya. Sehingga Rasulullah mengatakan seperti ini, laisa minal bir asyam fis safar, tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam safar jika keadaannya seperti ini, puasa memberatkannya. Adapun bagi mereka yang kuat berpuasa dalam safarnya, tidak memberatkannya puasa, maka lebih afdal bagi dia adalah tetap berpuasa. Walaupun boleh berbuka, namun lebih afdalnya tetap berpuasa jika dia mampu untuk berpuasa dan tidak memberatkannya. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, wa in shama al-musafir aw al-marid alladhi yashuqqu 'alayhi as-shawm, jika orang yang safar berpuasa atau orang yang sakit yang beratkannya puasa, dia tetap berpuasa, sahha shaumuhuma ma'al karahah, sah puasa keduanya namun dimakruhkan. Jika puasa beratkannya namun dia tetap berpuasa, baik orang yang safar maupun orang yang sakit, puasa memberatkannya tidak sama membahayakannya, memberatkannya, maka sah puasanya dan dimakruhkan. Namun jika sama membahayakan, orang yang sakit jika berpuasa akan membahayakannya, misalnya dokter tepatnya mengatakan kamu tidak boleh berpuasa dengan penyakitmu ini, jika kamu berpuasa kamu bisa mati misalnya, maka apa, tidak boleh berpuasa selama sakit. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kalian ke binasaan, kematian. Adapun jika sebatas memberatkannya, tidak sampai membahayakan. Orang yang sakit jika dia berpuasa akan memberatkannya dan tidak membahayakannya, hanya memberatkannya saja, ini tetap sah puasanya. Wa amal haidu wa nufasa fayahrumu fi haqqi as-shaum hal haid wa nifas wala yasih. Adapun perempuan yang haid dan nifas, haram bagi mereka berpuasa ketika sedang haid dan nifas. Dan tidak sah seandainya mereka berpuasa, maka tidak sah puasanya. Dan sebab inilah perempuan dikatakan kurang agamanya. Perempuan kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang akalnya yaitu dalam persaksian satu laki-laki sama dengan dua perempuan, dua perempuan sama dengan satu laki-laki. Kurang agamanya maksudnya ketika haid tidak sholat, tidak berpuasa. Sesuatu yang telah Allah tetapkan hukum dalam syariat bagi perempuan. Bahkan jika mereka berpuasa saat haid, tidak sah puasanya. Wal murdi'u wal hamil. Adapun perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil mengandung, yajibu alaihima qada'u ma aftarata min ayyamin ukhar. Wajib atas keduanya mengqada hari-hari yang keduanya berbuka padanya di hari-hari lain. Hari-hari yang mereka berbuka padanya wajib untuk mengqadanya di luar Ramadan. Wajib ma'al qada' ala man aftarat lil khauf ala waladiha it'am miskin an kulli yawmin aftaratuh. Dan wajib bersama dengan qada' diwajibkan bagi perempuan yang tidak berpuasa, perempuan yang hamil atau yang menyusui, yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, diwajibkan juga memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Setiap hari yang dia berbuka padanya diwajibkan membayar fidyah. Ini wajib mengqada, wajib juga membayar fidyah. Diwajibkan dua. Ini jika dia berbuka karena khawatir terhadap anaknya saja. Waqala Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, afta Ibnu Abbas ghair min as-sahabah fil hamil wal murdi' idza khafat 'ala waladayhima. Ibnu Abbas memberikan fatwa dan selain beliau dari sahabat tentang perempuan yang hamil dan menyusui, idza khafat 'ala waladayhima, jika keduanya khawatir terhadap anaknya, an tuftira wa tud'ima 'an kulli yawmin miskina. Keduanya boleh berbuka, tidak berpuasa, dan memberikan makan, menggantikan dengan memberikan makan setiap satu harinya satu orang miskin. Iqam halil it'am maqam as-siyam. Memposisikan fidyah, memberikan makan, posisi puasa. Ya'ni ada. It'am, memberikan makan, ini posisinya sama dengan puasa di waktunya. Ada. Ma'a wujubil qada' anima, dan bersama itu diwajibkan juga mengqada'. Membayar fidyah, pengganti puasa di bulan Ramadan di waktunya ada, dan juga diwajibkan mengqadha. Naam. Di dalam permasalahan ini, perempuan yang hamil dan menyusui, jika tidak berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya? Ini ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, keduanya boleh tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Pendapat yang kedua, dia dirinci jika khawatir terhadap diri mereka atau diri mereka dan anaknya, maka keduanya, perempuan hamil dan menyusui, boleh berbuka dan mengqadha'nya dan tidak diwajibkan fidyah. Ini jika khawatir terhadap diri mereka atau terhadap diri mereka dan anaknya. Khawatir terhadap diri mereka dan anaknya, ini boleh berbuka dan diwajibkan mengqadha saja tanpa diwajibkan fidyah. Dan jika khawatir terhadap anaknya saja, tidak khawatir terhadap diri mereka, hanya khawatir terhadap anaknya, ini diperbolehkan untuk berbuka dan diperintahkan mengqadha'nya dan membayar fidyah. Ini pendapat Imam Ahmad. Ini dirinci. Jika khawatir terhadap diri mereka atau diri mereka bersama anaknya, ini hanya mengqadha' saja, tidak diwajibkan fidyah. Namun jika khawatir terhadap anaknya saja, tidak khawatir terhadap diri mereka, diwajibkan mengqadha' dan diwajibkan fidyah. Pendapat yang berikutnya, la qadha' wa la it'am. Perempuan yang hamil menyusui boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengqadha' dan tidak wajib juga membayar fidyah. Yang paling mudah ini. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Boleh berbuka, tidak berpuasa dan tidak diwajibkan mengqadha' dan tidak diwajibkan juga membayar fidyah. Pendapat yang lainnya, perempuan yang hamil, jika dia tidak berpuasa, dia diwajibkan mengqadha' saja tanpa membayar fidyah. Adapun perempuan yang menyusui, jika dia tidak berpuasa, diwajibkan mengqadha' dan diwajibkan membayar fidyah. Ini pendapat Malik. Pendapat yang berikutnya, perempuan yang hamil menyusui jika tidak berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan mengqadha' dan tidak diwajibkan bayar fidyah. Hanya diwajibkan mengqadha' saja dan tidak diwajibkan bayar fidyah. Pendapat Az-Zuhri dan yang lainnya dipilih oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Insyaallah ini yang lebih kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Anas Al-Ka'bi dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, "Inna Allah du'a'al musafir syatr as-salah wa 'anil musafir wal hamil wal mardi as-shaum aw as-siyam." Sesungguhnya Allah meletakkan dari orang yang safar setengah salat. Ya, 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan Allah letakkan dari orang yang safar, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, puasa. Di sini Rasulullah menggandingkan perempuan yang hamil menyusui dengan orang musafir. Orang musafir bagaimana? Allah perintah, Allah bolehkan untuk tidak berpuasa dan diperintahkan untuk mengqadha saja. Tidak diwajibkan membayar fidyah. Maka demikian pula perempuan yang hamil atau menyusui sama dengan musafir. Itu udzur yang sementara bisa hilang. Ini perempuan yang hamil atau menyusui jika tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka hanya diwajibkan bayar, hanya diwajibkan mengqadha, hanya diwajibkan mengqadha puasa dan tidak diwajibkan bayar fidyah. Ini yang lebih kuat, wallahu a'lam. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau dalam bab ini, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya, membayar fidyah dengan beri makan orang miskin satu hari, apakah beri makan sesuai kebutuhannya? Misalnya orang miskin ini makan 3 kali sehari, apakah kita memberinya makan juga 3 kali sehari? Kan berikan makan kepada orang miskin setiap satu harinya diganti dengan berikan makan kepada orang miskin sekali makan. Kalau dia mau bersedekah, nama-nama pahala, memberikan makan 3 kali, ya silakan. Jika dia punya kelapangan rezeki, kewajibannya sekali makan. Satu hari tidak berpuasa, menggantinya dengan berikan makan setiap orang miskin sekali. Bisa dengan makanan pokok yang belum masak, apa itu setengah sok. Bisa juga dengan makanan yang sudah masa, sudah jadi, siap dimakan. Apakah memberi makan itu bisa diganti dengan uang seharga dengan makanan tersebut? Seandainya dia tidak sempat membuat makan, bisa membeli di warung makan yang sudah ada. Ini diserahkan kepada orang miskin dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk uang. Ini lebih mencocoki dalil, seperti dalam zakatul fitr, diperintahkan dalam bentuk makanan pokok dalam zakatul fitr. Adapun fidyah ini memberikan makan, hanya ditentukan penerimanya, namun tidak ditentukan kadarnya berapa. Ia lebih mencocoki dalil dengan memberikan makanan, baik makanan yang sudah masak atau makanan mentah, makanan pokok, beras dan yang semisalnya. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nam, tafadhalu.